Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Hayatillahi hafizhahu wa hifdzahumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Usuli Sunnah, pokok-pokok sunnah lil Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Di mana pada kajian-kajian sebelumnya, alhamdulillah, kita telah jelaskan secara garis besar aqidatu ahli sunnati wal jamaah, prinsip dan keyakinan ahli sunnah di dalam masalah sifatil kalam. Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala lahu sifatul kalam, Allah berbicara sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bi kalami yusma', dengan pembicaraan yang bisa didengar. Sami'ahu Jibril, didengar oleh Jibril. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bicara sebagian nabinya, seperti Nabi Wahai Musa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kallamahu rabbuh. Dan Musa diajak bicara oleh Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kalam Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sesuai dengan kemahasempurnaan dan kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha mulia, maha sempurna secara zatnya, maka begitu pula sifat-sifatnya pun seperti itu. Tidak ada kekurangan ataupun aib pada penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang ahlul bid'ah, dimana mereka terutama dalam permasalahan ini meyakini bahwasanya ibad sifatil kalam, menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala itu berbicara bisawutin wa harfin, dengan suara, dengan huruf yang didengar. Menurut mereka hal yang seperti ini sama saja menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka pada hakikatnya tidak seperti itu. Penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya al-kalam itu sesuai dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama sekali tidak melazimkan atau tidak mengkonsekuensikan apa yang diistilahkan oleh mereka at-tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan, kalau kalian menetapkan wahai ahlu sunnah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki sifat-sifat yang lainnya yang mereka sebut dengan sifatul jism, oleh karena itu mereka dari kalangan ahlul bid'ah, di antara lakab-lakab jelek yang disematkan kepada ahlu sunnah disebut sebagai mujassimah, yakni menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, musyabihah. Pada hakikatnya tidak seperti itu. Ahlu sunnah di dalam penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala berjalan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Kitab Sunnah, tidak kurang tidak lebih. Dan mereka meyakini menetapkan hal tersebut sesuai dengan kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini khulasah dari apa yang kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya. Dan pada kajian sebelumnya pula, alhamdulillah, telah kita sebutkan pendapat-pendapat dari kalangan ahlul bid'ah di dalam permasalahan ini terkait dengan sifat al-kalam. Dan yang paling masyhurnya, yang paling beredar, yang diajarkan sampai sekarang, mengatakan bahwasanya sifatul kalam Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, namun dengan istilah kalamun nafsani. Kalam nafsani. Maksudnya apa kalam nafsani? Ini istilah mereka. Yani Allah memang memiliki kalam, Allah berbicara, tapi bila sautin wala harfin wala yata'allaq bimasyiah. Allah berbicara tapi tanpa suara, tapi tidak didengar, dan tidak terkait sama sekali dengan kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan keyakinan mereka. Maka la syak yang seperti ini menyelisih kitab sunnah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, berucap sesuai dengan kehendaknya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menginginkan sesuatu untuk terjadi, maka Allah akan mengucapkan ketika itu kun fayakun. Terjadilah, maka pasti akan terjadi. Menunjukkan bahwasanya firman Allah, kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala ya ta'ala bi masyiati, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bisaut, dengan suara. Dengan suara sebagaimana di dalam hadis, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh penduduk mahsyar ketika itu, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah memanggil mereka dengan suara, sorry, yang didengar oleh orang-orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang-orang yang dekat, yakni suaranya jelas. Nah, ini akidah ahli sunnah di wal jamaah. Kemudian kita lanjutkan ucapan Al-Imam Ahmad dalam permasalahan ini. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi kitabihi usulis sunnah, wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fi, dan berhati-hatilah kamu dari berdebat dengan orang-orang yang berbuat bid'ah dalam masalah ini. Maka setelah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan prinsip yang hak di dalam masalah ini, beliau menjelaskan mauqif atau sikap kita terhadap orang-orang yang menyelisihi prinsip ini. Yang pertama adalah iyyaka wa munadharata man ahdatha fi. Berhati-hatilah kamu dari berdebat dengan orang-orang yang berbuat bid'ah di dalamnya. Karena pada hakikatnya orang-orang yang berdebat di dalam permasalahan ini, yakni orang-orang yang berbuat bid'ah di dalam permasalahan ini ataupun dalam urusan agama yang lain, berbuat bid'ah secara umum, mereka ketika berdebat, mereka ketika melakukan adu argumen, niat dasarnya adalah untuk memenangkan argumen mereka, bukan untuk mencari al-haq. Maka orang-orang yang seperti ini tidak pantas untuk kita layani, untuk kita debat. Bahkan Ali Muhammad wanti-wanti untuk berdebat. Bahkan suka berjidal atau suka beradu argumen, itu adalah sifatnya orang-orang yang menyimpang. Ma darabuhu laka illa jadala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara sifatnya orang-orang ahlul kitab, kata Allah, ma darabuhu laka illa jadala, dan tidaklah mereka memberikan permisalan-permisalan kecuali niatnya hanya sebatas untuk berjidal saja, bukan untuk mencari al-haq. Yani ahlul batil seringnya mereka ketika menyampaikan sebuah teori menurut mereka, argumen menurut mereka, kalau begini berarti mengkonsekuensikan begini dan begini, Kalau seperti ini harusnya seperti itu. Rata-ratanya mereka hanya berniat untuk berjidan, bukan mencari alham. Nah, makanya seperti ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menghindar dari mereka. Fa'rid anhum. Maka berpalinglah dari orang-orang yang seperti ini. Terutama dan secara khusus orang-orang yang mencari ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih, yang masih bisa ditarik maknanya, masih global maknanya, bisa mengandung makna demikian ataupun demikian, namun mereka tarik agar bisa seakan-akan menjadi dalil dan argumen mereka untuk kebatilan mereka. Makanya seperti ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berhati-hati dari orang seperti ini. Jangan dilakukan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang terdapat pada kalbunya penyimpangan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan adapun orang-orang yang terdapat pada kalbu-kalbu mereka penyimpangan, orang-orang yang memang dasarnya orang menyimpang, kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka ciri-cirinya, kata Allah, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka pasti akan mencari ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih, yakni ayat-ayat yang memiliki beberapa makna bisa ditarik ulur menurut mereka, ditarik agar sesuai dengan hawa nafsu dan keyakinan mereka, tidak ditafsirkan, tidak dikembalikan kepada ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang sifatnya muhkamah, yang jelas, yang paten, yang menjadi induk, menjadi dasar untuk menafsirkan, untuk menjelaskan dalil-dalil yang sifatnya mutasyabih. Maka ini ciri-ciri orang-orang yang mencari, atau ciri-ciri orang yang terdapat di dalam kalbunya penyimpangan, pasti mencari dalil-dalil yang sesuai dengan mereka, sesuai dengan pendapat, prinsip, keyakinan atau penyimpangan mereka, tapi membuang jauh-jauh dalil-dalil ataupun ayat-ayat secara umum yang bertentangan dengan mereka. Kenapa seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ibtigha'al fitnah. Karena mereka pada dasarnya ingin mencari fitnah. Tidak ingin mencari al-haq, bukan ingin mencari kebenaran. Yang mereka inginkan adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, atau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladhina sammahumullah fahdharuhum." Kalau kau lihat orang-orang yang mengikuti atau mencari-cari dalil-dalil yang sifatnya global, mutasyabih, mujmal, maka orang-orang yang seperti inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fahdharuhum. Maka hati-hatilah dari mereka. Maka ini merupakan tahdir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini, terutama dan secara khusus yang masuk di dalam ayat ini, min babi aula ahlul bid'ah wal muhdatsat. Termasuk orang-orang yang masuk di dalam ayat ini adalah ahlul bid'ah. Di mana tidak ada satu ahlul bid'ah pun, melainkan pasti mereka di dalam penyimpangan mereka berusaha mencari dalil-dalil yang menguatkan mereka, menguatkan mereka. Pemasalan mereka, orang-orang yang membolehkan yang disebut sebagai maulid Nabi, mereka mencari dalil-dalil yang seakan-akan menguatkan bahwasanya maulid Nabi itu boleh, bukan bid'ah, bukan perkara yang haram. Bahkan mencari kalam dari kalangan salaf atau mencari ketergelinciran ulama yang seakan-akan berpendapat boleh untuk merayakan yang namanya Maulid Nabi. Nah, atau masalah dari kalangan nufatus sifat, orang-orang yang tidak beriman kepada sifat, terutama dan secara khusus orang-orang yang menafikan sifat ulu, tidak beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Allah posisinya berada di atas sebagaimana disebutkan di dalam banyak dalil. Bahkan kata Imam Abu Hanifah atau kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam dunia akthar min alf dalil, lebih daripada 1000 dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Bil kitab was sunnah wal ijma'. Namun orang-orang yang menyimpang, yang memiliki akidah, yang memiliki prinsip bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, entah itu Allah Subhanahu wa taala di mana-mana atau Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, atau mengatakan bahwasanya makhluk itu Allah, Allah itu makhluk, mencari dalil-dalil yang seakan-akan menguatkan pendapat mereka. Semisal firman Allah, La takhaf innallaha ma'ana. La takhaf innallaha ma'ana. Janganlah takut karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dalam ayat ini untuk mereka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama kita, berada bersama kita. Berarti tidak sebagaimana dikatakan oleh mereka, orang-orang mujassimah, musyabihah, yakni yang mereka maksudkan ahlu sunnah, yang mengatakan bahwasanya Allah di langit, Allah itu bersama kita, Allah itu di mana-mana. Inna allaha ma'al ladhina taqwa alladhina hum muhsinun. Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika wal akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti bersama mereka dimanapun mereka berada. Menurut mereka dalil ini dijadikan sebagai barakallahu fikum argumen, oh berarti Allah Subhanahu wa taala itu dimana-mana bersama makhluk, bersama kita. Namun tidak memahami ayat ini dengan ayat-ayat yang lainnya, memahami dalil ini dengan dalil-dalil yang lainnya, seakan-akan menabrakkan dalil ini dengan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Padahal ahlus sunnah wal jamaah prinsip mereka adalah selalu mengumpulkan antara dalil-dalil yang ada, tidak menabrakkan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya. Namun sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Adapun orang-orang yang kokoh keimanannya, kokoh ilmunya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami agama ini secara menyeluruh, maka prinsip mereka آمَنَّا بِهِ, kita beriman, tidak ditolak. Ketika Allah sebutkan Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'ash, maka orang-orang yang kuat ilmunya, kuat keimanannya, ya beriman, diterima. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah fis sama, aamintum man fis sama, tidakkah kalian mau beriman kepada zat yang berada di atas, di mani, amanah, kullun min indi rabbina, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya wahyu dari Allah, tidak ada yang batil, semuanya hak. Naam. Adapun ahlul bid'ah, mereka mencari dalil-dalil yang selaras dengan pendapat mereka, prinsip mereka, namun dalil-dalil yang menyerang mereka dibuang jauh-jauh. Dikatakan bahwasanya hadis ini dhaif atau hadis ini ahad, tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Atau ketika hal tersebut terkait dengan ayat atau dalil yang merupakan ayat, mereka mentakwilnya. Mereka mentakwilnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sang Rahman beristiwa di atas arsy. Maknanya bukan istiwa, berada di atas, bukan. Maknanya adalah istaula. Istawa artinya di sini istaula, yakni menguasai. Dirubah maknanya. Dirubah maknanya. Nah, maka orang-orang yang seperti ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita berhati-hati. Begitu pula yang dinasihatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya, wa iyyaka wa munadharata man ahdatha fi. Dan berhati-hatilah kamu dari berjidan, berdebat dengan orang-orang yang berbuat bid'ah di dalamnya. Wal yajibu tahdhir, bahkan wajib untuk kita tahdhir. Nah, dan dari sini ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, kita tahu, kita pahami bahwasanya at-tahdhir minasyarr, memperingatkan dari kejelekan, begitu pula tahdhir min ahli syarr, memperingati dari pelaku-pelaku kejelekan, baik itu dari kalangan musyrikin atau pelaku kebid'ahan atau bahkan ahlul ma'asi, pelaku-pelaku maksiat yang mujahir, yang menampakkan kemaksiatannya, mentahdhir dari mereka, ini merupakan prinsip yang diajarkan di dalam Al-Quran was Sunnah dan diamalkan oleh ahlus sunnati wal jamaah, karena mereka adalah orang-orang yang beramal dengan sunnah alal haq. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mentahdhir secara khusus orang-orang munafiqin, orang-orang kufar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat khusus terkait dengan orang-orang munafiqin. Di dalam surat Al-Munafiqin, surat Munafiqun, di dalamnya tahdhir terhadap makar-makar orang-orang munafik. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifatnya ahlul kitab dari kalangan al-yahud, wal-nasara, ataupun al-wathaniyin, para penyembah berhala. Itu min ajli tahdhir, itu dalam rangka untuk kita berhati-hati dari mereka. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memperingatkan dari dajjal, mentahdhir dari dajjal. Begitu pula mentahdhir dari pelaku kebid'ahan, di antaranya yang kita sebutkan tadi, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum. Rasul menyebutkan fahdharuhum, berhati-hatilah dari mereka, hindari mereka, tahdhir mereka. Nah, begitu pula al-immah pun seperti itu. Maka dari sini kita mengetahui batilnya orang-orang yang menyematkan ahlu sunnah itu sebagai jamaah tahdhir. Jamaah tahdhir. Bahkan penyebutan atau penamaan jamaah tahdhir ini bukan dari orang-orang yang memang pada dasarnya mereka adalah orang yang sama sekali tidak menisbahkan dirinya kepada sunnah, tidak mengatakan dirinya ahlu sunnah, ataupun menyebutkan bahwasanya dirinya adalah salafi. Justru penyematan yang seperti ini muncul dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai ahlu sunnah salafi, tapi sangat antipatis sekali dengan at-tahdhir min syarr, at-tahdhir min ahli syarr, memperingatkan dari kejelekan serta pelaku-pelaku kejelekan, baik itu kesyirikan, kekufuran, bid'ah ataupun maksiat. Nah, hal ini tidaklah terjadi melainkan karena mereka merasa terganggu, mereka merasa diusik, mereka kebatilan-kebatilannya merasa dibongkar, merasa terbongkar kejelekan-kejelekan dan pemikiran-pemikiran sesat mereka terbongkar. Mereka yang mengaku bahasanya dirinya ahlu sunnah salafi, tapi memiliki pemikiran menyimpang, mendukung demo, mendukung mudhaharat, yasubbul wula, mencela waliul amr, ataupun memuji para ahlul bidah, bahkan sampai pada batasan memuji orang-orang yang memiliki pemikiran wahdatul wujud kayak Said Qutb. Mereka menyebut diri mereka bahwasanya mereka adalah ahlu sunnah, tapi mereka menyuntikkan pemikiran-pemikiran bid'ah pada orang-orang yang pada asalnya ingin mencari hak. Orang-orang awam yang notabene ingin cari kebenaran, ingin cari mana yang sunnah, tapi terkadang justru tertangkap oleh mereka-mereka ini tadi. Dan ahlus sunnah yang hakiki ketika memperingatkan dari mereka, menjelaskan kebatilan mereka dengan ilmu, dengan burhan, dengan hujjah, mereka merasa tersingkirkan atau mereka merasa barakallahu fikum terbongkar sehingga tidak ada jalan lain, mereka tidak bisa membantah karena hujjah dan argumen kuat. Namun mereka tidak ada jalan lain kecuali dengan asab washad, dengan celaan, dengan menyematkan nama-nama yang jelek. Hati-hati dari jamaah tahdir, hati-hati dari jamaahnya fulan dan alan. Nah, kemudian kita kembali pada ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qala Al-Imam Ahmad rahimahullah, wa man qala bil lafzi wa ghairihi wa man waqafa fihi faqala la adri makhlukun aw laysa bimakhluk innama huwa kalamullah fahadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluk innama huwa kalamullah laysa bimakhluk. Dan barang siapa yang mengatakan dengan lafaz, yaitu lafzi bil Qur'an makhluk, ataupun dengan yang selainnya, ataupun memiliki sikap tawakuf, wa man waqafa fihi, yakni mengatakan bahwasanya saya tawakuf makhluk ataupun tidak makhluk, wallahu alam, saya tidak ikut-ikutan masalah seperti ini, tidak ikut-ikutan masalah fitnah. Kemudian dia mengatakan la adri makhlukun aw laysa bi makhluk. Kemudian dia mengatakan saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk ataupun bukan makhluk, wallahu alam. Padahal dalilnya jelas, padahal telah nampak padanya al-haq, namun dia tawakuf, namun dia tidak kembali kepada al-haq, membela al-haq. Maka yang seperti ini kata Imam Ahmad, innama huwa kalamullah fahadha sahibu bid'atin. Maka yang seperti ini, orang-orang yang punya mauqif seperti ini adalah sahib bid'ah, pelaku kebid'ahan. Semisal orang yang mengatakan huwa makhluk, sama saja hukumnya seperti orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, innama huwa kalamullah laysa bimakhluk. Yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, bukanlah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam permasalahan ini beliau menyebutkan, setelah menjelaskan sikap seorang ahlu sunnah terhadap orang-orang yang menyisih prinsip sunnah, yaitu dengan berhati-hati dari mereka, mentahdir mereka. Beliau menyebutkan diantara orang-orang yang mauqifnya menyimpang dalam permasalahan ini, yakni dalam masalah kalam. Yang pertama adalah orang yang mengatakan bahasanya lafzi bil Qur'an makhluk. Lafzi bil Qur'an makhluk. Telah kita jelaskan bahasanya prinsip ahlu sunnah dalam kalam, mereka mengatakan secara soroha, Al-Qur'anu kalamullah laysa bimakhluk. Prinsip mereka jelas, prinsip mereka tidak basa-basi, tidak bisa ditarik sana atau ditarik sini, namun jelas kalamullah laysa bimakhluk, firman Allah bukan makhluk ciptaan Allah, sifat min sifatillah subhanahu wa ta'ala, Allah berbicara dengannya, yusma' dengan pembicaraan yang didengar, bisautin wa harf, yata'alab bimasyiatillah, yatakalam kaifasha bimasha wa matasha. Namun di sana ada orang-orang yang ketika secara khusus madhab ahli sunnati wal jamaah telah nampak, terutama ketika Imam Ahmad ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan prinsip ahli sunnah ditolong melalui istiqomahnya Imam Ahmad, maka orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang khawatir. Mereka melakukan hilah dan tidak secara langsung menampakkan pemikiran sesat mereka, namun dengan bahasa-bahasa yang seakan-akan, kalau orang sekarang mengatakan bahasa-bahasa diplomatis, yaitu lafzi bil Qur'an makhluk. Ucapan ini, lafzi bil Qur'an makhluk, dijelaskan oleh ulama una, ini adalah ucapan yang mujmal, bisa ditalik ulur. maknanya bisa macam-macam. Lafzi bil Quran di dalam bahasa Arab, lafzi bil Quran, al-lafuk itu maknanya bisa yang pertama perbuatan, at-talafuk, at-talafuk, yakni seorang melafatkan itu secara bahasa Arab disilakan dengan al-lafuk, melafatkan. Ini juga sudah diserap di dalam bahasa Indonesia. Maka kalau artinya seperti ini, yakni lafzi bil Quran makhluk, artinya lafaz saya berucap, ucapan saya ini makhluk, ini benar. Karena makhluk dan perbuatannya semua makhluk. Namun apabila makna yang kedua, al-lafuz itu juga bisa diartikan malfu. Makna yang kedua bisa diartikan malfu, yang diucapkan, yang sedang dibicarakan. Ketika seorang membaca Al-Qur'an, maka yang dibaca itu adalah Al-Qur'an itu sendiri, dan Al-Qur'an yang dibaca itu bukan makhluk. Dia sedang membaca firman Allah. Bukan membaca ucapan makhluk. Maka ketika makna yang seperti ini, apabila mengatakan lafzi bil Qur'an, maknanya malfuzi bil Qur'an, makhluk, maka ini jelas akidahnya orang-orang Jahmiyah. Namun Al-Imam Muhammad memasukkan pembahasan ini secara khusus, mengatakan orang yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, padahal maknanya bisa ditarik ulur, ini juga dihukumi oleh beliau sebagai sahib bid'ah. Kenapa seperti itu? Karena ini adalah mauqifnya orang-orang yang tidak jelas. Ketika sudah nampak al-haq, ketika sudah nampak kebenaran, yang wajib adalah membantu al-haq, membela kebenaran, sorohah di dalamnya. Sorohah di dalamnya. Bahkan yang barakallahu fikum menggunakan ucapan-ucapan yang bisa ditarik ulur, ini akan menjadi barakallahu fikum jalan bagi ahlul bid'ah untuk menggunakan mereka. Untuk menggunakan mereka. Maka dari sini pula bisa kita petik faedah bahwasanya, dan ini pun disebutkan oleh Syekh Rabi di dalam syarahnya, bahwasanya ahlus sunnah itu sharahah di dalam menjelaskan prinsipnya. Jelas, nampak. Kalau bahasa kita mungkin tidak basa-basi, tidak pelin-pelan, tidak dengan bahasa-bahasa yang bisa ditarik ulur, tapi memang jelas prinsip saya seperti ini. Prinsip saya seperti ini, jelas. Bahkan Imam Muhammad menghukumi orang-orang yang menggunakan lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal, itu terutama dalam pembahasan ini dihukumi sebagai sahih bid'ah. Nah, kelompok yang kedua adalah yang memiliki sikap tawakuf, atau diistilahkan oleh para ulama dalam masalah ini dengan waqfiyah. Kelompok-kelompok yang mengatakan dirinya tawakuf, seakan-akan menampakkan dirinya itu warok, tidak ikut dalam pembahasan ini. Ketika ditanya aqlan makhluk atau bukan makhluk, wallah alam saya tidak ikut-ikutan. Seakan-akan warok, seakan-akan menampakkan bahasanya dirinya itu tidak ingin ikut terjun di dalam fitnah. Tapi yang seperti ini pun kata Imam Muhammad adalah mauqif batil, pelakunya adalah sahib bid'ah. Kenapa seperti itu? Karena dalam permasalahan yang sudah jelas, dalam permasalahan yang barakallahu fikum sudah nampak al-haq padanya, yang wajib adalah kembali kepada al-haq. Tidak boleh tawakuf, tidak boleh untuk berhenti untuk mengambil dan membela al-haq. Wajib bahkan untuk membela dan mengambil prinsip yang hak. Dalam permasalahan ini, yakni dalam permasalahan al-kalam, sifatul kalam, secara khusus dalam prinsip sifat al-kalam, dalil-dalil yang terdapat di dalamnya adalah sangat jelas dan sangat gamblang. Terutama ketika Al-Imam Muhammad barakallahu fikum menjelaskan hal tersebut. Ketika dipecut, ketika disiksa, dipaksa untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka beliau menyebutkan hadu dalilan. Sebutkan satu dalil saja yang menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Artinya tidak punya dalil sama sekali mereka. Artinya apa? Artinya prinsip masalah ini sudah jelas. Yang hak jelas, yang batil jelas. Maka yang wajib adalah untuk seorang itu membela kebenaran di atas al-haq, tidak tawakuf. Dan orang-orang yang tawakuf, memiliki sikap tawakuf, ba'dama tabayyana lahul haq, setelah jelas padanya al-haq, maka ini adalah sikap yang salah dan tidak disebut sebagai sifat yang warak. Sifat yang warak. Naam. Disebutkan oleh para ulama una, saya ingat anak kalau tidak salah Syekh Shalal Fauzan, bahwasanya tawakuf dalam masail fitan, dalam permasalahan-permasalahan fitnah, memiliki sifat tawakuf itu ketika dalam permasalahan tersebut tidak jelas mana yang hak, mana yang batil. Tidak bisa membedakan mana fi'ah yang alal hak, mana yang fi'ah alal batil. Sehingga dia tidak bisa memihak pada salah satunya. Maka yang seperti ini bahkan wajib untuk tawakuf, tidak ikut dalam permasalahan tersebut. Nah, tapi ketika sudah jelas padanya al-haq, mana yang hak, mana yang batil, maka wajib bagi dirinya untuk membela yang hak. Nah, ini kelompok yang kedua, yaitu yang disebut oleh para ulama dengan al-waqfiyah. Orang yang mengatakan tawakuf dalam permasalahan ini. Qal la adri makhlukun aw laysa bi makhluk. Dia mengatakan, saya tidak tahu Al-Quran itu makhluk ataukah bukan makhluk. Wallahu alam, saya tidak ikut-ikutan. Ya, dia jelas kalamullah, Al-Quran kalamullah, tapi makhluk ataupun bukan makhluknya wallahu alam. Wallahu alam. Maka kata Imam Fahadha sahibu bid'atin. Maka orang yang seperti ini pun sama, merupakan sahih bid'ah. Nah, dan ini pun sebagai penguat. Ikhwati fillah hafizani wa hafizakumullah, bahasanya at-tahdhir min ashabil ahwa'i wal bid'ah, mentahdhir dari pelaku kebid'ahan, pelaku penyimpangan, itu merupakan manhajnya para a'immatuna. Ada dalilnya min al-kitab, min as-sunnah, pun ini dipraktikkan para ulama'una. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Mahdi di sini menyebutkan bahwasanya ini adalah sahih bid'ah. Berbeda halnya dengan orang-orang mengatakan hati-hati dengan jamaah tahdir, hati-hati dengan jamaah yang suka menyalahkan kelompok-kelompok yang lain, mengatakan ini salah, itu salah. Nah, merasa bahwasanya kelompok nyalah yang benar. Nah, yang wajib bagi kita sudahlah, nattafiq fi mattafaqna alaihi aw najtami' fi mattafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita bersatu dalam perkara-perkara yang kita sepakati, sama-sama muslim, sama-sama la ilaha illallah, sudah, kita bersatu saja. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Namun dalam perkara-perkara yang kita saling berselisih itu saling memberikan udzur, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengatakan kamu salah, kamu batil, kamu di atas penyimpangan, jangan. Saling memberikan udzur, yang penting sama-sama muslim. Yang nyembah kuburan ya sudah, biarin nyembah kuburan. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin itu hanya sepertiga Al-Quran asli, adapun mushaf yang asli itu mereka sebut, orang-orang Rafidhah, dengan mushaf fatimi. Yang berpendapat seperti itu silakan. Jangan mengatakan Syiah itu bukan Islam. Oh, jangan, jangan seperti ini. Ini memecah belah umat dan semisal. Ini ada perkara-perkara yang batil. Innama huwa kalamullah laisa bimakhluk. Kemudian bila menegaskan lagi bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah laisa bimakhluk. Dan dengan ini alhamdulillah kita selesai dari pembahasan sifatul kalam lillahi subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Al-Quran itu merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, sifat min sifatihi, dan bukan makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adapun pembahasan setelahnya, beliau akan masuk dalam pembahasan ru'yah, yakni ru'yatullahi subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Dan bahwasanya di antara prinsip yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka kaum mukminun akan melihat langsung dengan mata mereka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan an-nazar ila wajhillah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan bagi ahlul jannah berupa melihat langsung wajah Sang Khalik, Sang Pencipta. Bahkan an-nazar ila wajhillah, melihat langsung kepada wajah Allah merupakan kenikmatan yang tertinggi, yang ternikmat, yang akan didapatkan oleh ahlul jannah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Adapun pembahasan yang kita sebutkan tadi, yakni ru'yatullah yaumal qiyamah, melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, insyaallah kita akan bahas pada kajian yang berikutnya.